Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات والآباء والأمهات بابا dan ibu-ibu saudara-saudara juga saudari-saudariku kaum muslimin serta kaum muslimat hadirin, hadirat dan para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Pada majlis kita pagi ini kita akan membahas satu masalah yang pada akhir-akhir ini masalah ini mulai banyak dibicarakan, yaitu masalah manhajiyah, masalah yang sangat prinsip dalam kehidupan beragamanya seorang muslim dan muslimah. Semua kita insyaallah ta'ala memaklumi bahwa masalah yang satu ini pada akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan oleh kalangan kaum muslimin, antara mereka yang memuji dan menerima dengan mereka yang mencela dan menolak, antara yang mereka sepaham dan mengikuti dan mereka yang menyelisihi dan meninggalkan. Padahal masalah manhaj adalah masalah yang sangat prinsip. Oleh karenanya lah perlu kiranya yang pertama adalah untuk membekali diri-diri kita. Barangkali ada di antara kita yang kurang begitu memahami tentang apa itu manhaj salaf, dan dalam rangka pula untuk meneruskan pemahaman, karena bisa jadi di antara kita ada yang salah paham tentang apa itu hakikat manhaj salaf. Selebihnya adalah untuk dipahami oleh kaum muslimin, yaitu mereka-mereka yang tidak mengenal dan tidak mengetahui apa itu manhaj salaf, sehingga mereka berkomentar dengan komentar yang tidak semestinya. Dan selebihnya lagi adalah kita pelajari tentang masalah manhaj ini agar umat mengetahui bahwa sesungguhnya manhaj salaf adalah manhaj yang hak, yang seluruh kaum muslimin di belahan bumi manapun di belahan bumi yang barat maupun yang timur, di negeri-negeri manapun, di negeri Eropa maupun di negeri Asia, bahwa seluruh mereka wajib untuk mengikuti manhaj salaf, manhaj yang diwariskan oleh para sahabat yang mereka menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Selain itu pula, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, diungkapnya masalah ini sebagai tema pembahasan kajian kita karena kita ingin memberi wawasan yang baik tentang hakikat salafiyah ini, agar kaum muslimin memahami yang mana yang hak dari yang batil, yang mana yang sunnah dari yang bid'ah, dan yang mana yang salafiyah dari yang hizbiyah. Maka dengan memohon ma'unah dari Allah SWT, kita akan bahas masalah ini. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertama yang akan kita sampaikan adalah tentang definisi-definisi, pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman. Yang pertama tentang pengertian manhaj. Makna dari manhaj secara bahasa berasal dari huruf nun, ha, kemudian jim, yang artinya secara bahasa Arab yaitu jelas dan gamblang. Kemudian kalimat tersebut menjadi manhaj, yang artinya sama dengan kata minhaj, yang bermakna jalan atau metode yang sudah jelas, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Qomus atau kitab-kitab Mu'jam, di antaranya adalah Al-Mu'jam Al-Wasid yang disebutkan pada halaman 957. Jadi kalau dikatakan manhaj, layaknya sebuah metode, sebuah jalan yang sudah jelas. Jelasnya sebuah jalan karena sudah tidak ada lagi yang tidak dipahami. Apakah jelas karena arahnya, jelas karena sifat besar dan kecilnya, jelas karena tujuannya, dan seterusnya, semuanya adalah jelas. Adapun menurut istilah, dan inilah yang dimaksudkan pembahasan manhaj oleh para ulama kita, bahwa yang dimaksudkan dengan manhaj yang diuraikan dan yang dibahas oleh para ulama kita, maknanya adalah setiap metode atau setiap jalan yang dilalui oleh setiap muslim, yang dilalui oleh setiap muslim. Berarti kan kaum muslimin, yang dibahas di sini adalah jalan atau metode kaum muslimin, bukan jalan atau metodenya orang-orang yang ghairil muslimin. Begitu pula yang dibahas di sini adalah jalan atau metode setiap muslim, bukan seorang pengusaha, bukan pula seorang direktur, juga bukan yang lain-lainnya. Maknanya apa? Yang dibahas adalah metode atau jalan kehidupan setiap muslim di dalam beragama. Ini yang harus dipahamkan. Disebutkan oleh beliau, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah ta'ala, dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah pada halaman nomor 75, beliau mengatakan, ketika beliau ditanya tentang apa itu makna manhaj dan akidah, adakah kesamaan antara manhaj dan akidah, maka beliau mengatakan manhaj itu maknanya lebih luas dari akidah. Manhaj itu ada pada akidah, ada pada suluk, ada pada akhlak, ada pada muamalah, dan bahkan manhaj itu ada pada seluruh kehidupan seorang muslim. Jadi setiap langkah yang diambil dan dilalui oleh setiap muslim dinamai manhaj. Demikian kata beliau hafizullah ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, setiap muslim dan muslimah tentu memiliki akidah, dan setiap muslim maupun muslimah tentu memiliki akhlak, memiliki adab, memiliki ibadah, memiliki muamalah, dan yang lain-lainnya. Apapun yang ada pada setiap muslim berupa akidah, akhlak, muamalah, ibadah, dan seterusnya, Bagaimana mereka melakukannya semua itu? Tidak lain tidak bukan, mereka melakukannya adalah berdasarkan manhaj-manhajnya masing-masing. Seorang muslim baru dikatakan akidahnya lurus seandainya akidahnya bermanhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana dia bisa bermanhaj sebagai manhajnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bagaimana para Ahlussunnah wal Jamaah dahulu menetapkan masalah-masalah akidah sehingga tidak boleh seseorang menetapkan masalah akidah kecuali dengan metode, dengan jalan yang dahulu pernah dilalui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Begitu, dan juga masuk pada masalah-masalah yang lainnya, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, adab dan yang lain-lainnya, semuanya adalah terdapat manhajnya masing-masing dan terdapat metodenya masing-masing. Kemudian definisi atau mafhum yang seterusnya adalah mafhum tentang masalah salaf. Apa itu pengertian salaf? Makna salaf secara bahasa diambil dari kata yang susunan hurufnya adalah huruf sin, lam, kemudian fa. Yang maknanya menunjukkan makna sesuatu yang sudah berlalu dan sudah terdahulu. Sudah berlalu dan sudah terdahulu. Sehingga kalau ditinjau dari makna bahasa, apapun yang sudah lama berlalu itu boleh disebut sebagai sesuatu yang merupakan salaf. Ada benda atau barang yang lama, kemudian orang beli yang baru, maka yang lama dikatakan dia adalah benda salaf, yang baru adalah benda yang baru. Menurut bahasa, yang seperti ini adalah benar. Sebagaimana dikatakan Fairuz Abadi di dalam Qomusul Muhit pada jilid 3 halaman 153, beliau mengatakan salaf adalah orang-orang yang mendahului kamu dari nenek moyangmu dan juga dari kerabat-kerabatmu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, di saat beliau sakit menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fattaqillaha wasbiri. Wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu wahai Fatimah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, kata Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik pendahulu kamu adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menyebutkan kalimat salaf. Di sini Rasulullah menyebut kalimat salaf untuk memberitahukan kepada putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha bahwa sebelum kamu ya Aisyah ada aku sebagai pendahulu kamu. Dan niscaya aku sebagai pendahulumu nanti akan ada yang mengikuti yaitu kamu wahai Fatimah. Ketika Fatimah radhiyallahu anha diberi kabar oleh Rasulullah dengan sabda beliau yang seperti ini, Fatimah berbahagia. Fatimah radhiyallahu anha berbahagia karena bagaimanapun juga tentunya Fatimah telah akan mengikuti salafnya, mengikuti pendahulunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara bahasa. Makna salaf secara bahasa adalah yang telah mendahului kita. Yang telah mendahului kita. Adapun makna salaf secara istilah, makna salaf secara istilah, dan inilah yang disebut-sebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka menyebut istilah salaf. Apa makna salaf secara istilah? Tatkala disebut istilah salaf, maka yang dimaksudkan ialah tiga generasi pertama umat ini. Mereka-mereka adalah tiga generasi pertama dari umat ini yang sholih. Mereka ialah salafus sholih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makna yang seperti ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Manhaj As-Salafi inda Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pada halaman nomor 14. Beliau mengatakan tatkala kami sebut kata salaf secara mutlak, secara umum maknanya, maka yang kami maksudkan adalah sebaik-baik ta'ifah. Sebaik-baik ta'ifah yang terdapat di permukaan bumi setelah para nabi dan setelah para rasul. Mereka ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu majma'in, yang ada pada generasi pertama umat ini. Lalu para tabi'in yang datang pada generasi berikutnya, yang kedua. Kemudian pengikut para tabi'in yang menyusul pada generasi ketiganya. Syaikh Muhammad bin Abdullah melanjutkan, mereka yang ada pada tiga generasi tersebutlah yang disebut secara mutlak dengan kata salaf. Dan mereka adalah sebaik-baik umat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, perhatikan apa yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau ingin menegaskan bahwa para ulama ketika menyebutkan istilah salaf, jangan disalahpahamkan siapa yang dimaksud dengan salaf yang disebutkan tersebut. Bahwa mereka adalah kurun yang pertama yang mufaddalah, generasi yang pertama yang diutamakan oleh Rasulullah melebihi keutamanya umat yang lain yang datang setelah mereka. Mereka adalah umat generasi tiga pertama yang oleh Rasulullah secara langsung disebut sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari adalah Rasulullah SAW menyebutkan, khairun nasi qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Bahwa sebaik-baik manusia, Rasul menyebut khairun nas, baik-baik manusia seluruhnya, kata Rasulullah adalah qarni, manusia yang ada pada generasi di mana aku menjumpai mereka, yaitu para sahabat. Para sahabat itu generasinya Rasulullah SAW, itu sebaik-baik manusia. Tsumma allazina yalunahum, kemudian datang setelah para sahabat orang-orang yang datang kemudian, yaitu para tabi'in, pengikutnya para sahabat. Tsumma allazina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah generasi tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Itulah sebaik-baik manusia yang oleh Rasulullah disebut nah secara khusus, bahwa mereka diutamakan kebaikannya melebihi manusia yang lainnya, nah berdasarkan hadis yang sahih. Dan mereka itulah yang dimaksudkan dengan salaf. Sehingga para ulama menyebut tidak saja dikatakan as-salaf, tetapi ada gelar yang lebih memuliakan mereka, itu as-salafus salih, para pendahulu yang salih. Kenapa? Karena tidaklah semua yang ada pada generasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maksudnya yang seabad, yang semasa dengan mereka, adalah orang-orang yang salih. Mereka orang-orang yang salih adalah yang tersebutkan di dalam hadis ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Meskipun orang yang pernah hidup, pernah tinggal satu masa dengan generasi para sahabat, satu masa dengan generasi para tabi'in, satu masa dengan generasi para tabi'ut tabi'in, tetapi kalau mereka tidak mengikuti yaitu tiga generasi yang utama ini, maka dia mereka tidak termasuk pada kata salaf yang disebutkan oleh para ulama rahimahumul jami'an. Dan semoga Allah SWT memberikan pemahaman ini kepada kita semua. Al-Qalsani di dalam kitab Tahrirul Maqalah min Syarhi Risalah pada halaman nomor 36 beliau berkata, salafus salih adalah generasi pertama yang mendalam keilmuan mereka, yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah pilih mereka sebagai sahabat nabinya dan Allah tugaskan mereka untuk menegakkan agamanya. Masyaallah. Jelaslah kata Al-Qalsani ini bahwa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dipilih oleh Allah SWT. Dipilih oleh Allah SWT sebagai generasi yang paling baik. Dan mereka itulah yang dimaksudkan dengan kata-kata salafus salih, yaitu para pendahulu kita yang salih. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pengertian yang sangat singkat tentang manhaj dan tentang salaf. Maka kalau disebut manhaj salaf, dengan demikian kita bisa memahami maksudnya adalah metode jalan yang dilalui oleh para salafus salih, yaitu yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kita kembalikan kepada definisi yang pertama, yang dimaksudkan Jalan atau metode ini adalah jalan atau metode berislamnya mereka. Jalan atau metode berislamnya mereka. Dan itulah pembahasannya. Kenapa? Karena yang dibahas, mengapa para sahabat, para tabi'in, tabi'in itu diutamakan oleh Allah SWT. Diberikan itu predikat keutamaan sebaik-baik manusia. Itu bukan karena masalah yang lain. Tetapi masalah keberagamaan yang ada pada mereka. Sedangkan masalah keberagamaan itu mencakup masalah yang sangat luas. Mencakup akidah, mencakup ibadah, muamalah, adab, akhlak, suluk, dan yang lain-lainnya. Semua dalam sisi kehidupan beragama para sahabat, para tabi'in, para tabi'in adalah memiliki manhaj. Dan mereka telah meruskan manhaj. Dan kalau disebut manhaj salafi, maka maknanya adalah jalan yang telah diwariskan oleh mereka semuanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dari pengertian yang seperti ini, kalau seandainya ada kata-kata, setelah ini ada kata-kata salafi atau salafiyah, kalau ada kata salafi atau salafiyah, maka kita harus bisa memahami makna kata salafi dan kata salafiyah tersebut. Kita bahas ini sebagai definisi yang ketiga. Mafhum atau pengertian salafi dan salafiyah. Adapun tentang pengertian salafi dan salafiyah, ditinjau dari sisi segi bahasa, adalah nisbat kepada salaf. Nisbat kepada salaf. Salafi dari sin, lam, dan fa. Kemudian ditambahkan huruf ya di belakangnya yang merupakan ya'un nisbah. Adapun salafiyah adalah sama. Dari sin, lam, dan fa ditambahkan ya nisbah di belakangnya. Perbedaan ada ya terakhirnya ada tak marbutah dan yang satunya tidak. Itu hanya perbedaan mana yang muzakkar, mana yang muannas saja. Nah, mana yang dianggap sebagai muzakkar bermakna laki-laki? Nah, mana yang bermakna muannas? Bermakna perempuan. Demikian dan seterusnya. Syekh Muhammad Syed Al-Abbasi Hafizullah Ta'ala dalam kitab Muzilul Ilbas Fil Ahkam Al-Nas pada halaman nomor 21 beliau mengatakan salafiyah adalah nisbah kepada salafus salih. Salafiyah adalah nisbah kepada salafus salih. Itulah kata salafi atau salafiyah menurut bahasa. Menurut bahasa. Sehingga apabila ada perkataan salafi atau salafiyah, nah, maka menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut dengan salafi atau salafiyah itu dinisbatkan kepada salaf, yaitu para pendahulu. Dinisbatkan kepada para salaf, yaitu para pendahulu. Ketika ada sebutan manhaj salafi, maka yang dimaksudkan manhaj yang dibahas adalah manhaj yang nisbatnya kepada para salaf. Yang nisbatnya kepada para salaf. Akidah salafiyah, maka yang dimaksudkan adalah akidah yang ketetapannya semuanya berdasarkan kepada manhaj yang telah dilalui oleh para salaf. Akhlak salafi adalah akhlak yang dinisbatkan kepada para salaf. Begitulah yang dimaksudkan. Nah, begitulah yang dimaksudkan. Tetapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan, nah, ini adalah darajah Bukhariyah salafiyah. Nah, ini adalah sepeda motor salafi. Benar atau tidak benar kata ini? Benar apabila ditinjau dari sisi bahasa. Nah, benar kalau ditinjau dari sisi bahasa. Kenapa? Karena memang secara bahasa sepeda yang sudah kuno, sepeda unta itu, nah, sepeda yang sudah kuno itu adalah sepeda salafiyah. Karena tuanya, usianya, betapa banyaknya yang datang generasi setelah sepeda unta itu, ya. Jadi secara bahasa benar, tetapi kalau secara istilah maka tidak benar. Secara istilah adalah tidak benar. Begitulah harus dibedakan mana yang maknanya adalah bahasa, mana yang maknanya adalah istilah. Kalau istilah tidak ada yang dimaksudkan kecuali para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Tetapi kalau secara bahasa semuanya bisa dinisbatkan kepada kata bahasa salaf dan salafi. Ini hendaknya dipahami. Adapun secara istilah, Kalau ada kata-kata salafi atau salafiyah secara istilah, maka Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitab Hukmul Intimat pada halaman nomor 90 beliau mengatakan, jika disebut salaf atau salafiyun atau salafiyah, maka yang dimaksudkan adalah nisbah kepada salafus salih. Jadi maksudkan adalah nisbah kepada salafus salih. Para salafus salih adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, bukan orang-orang yang cenderung kepada nafsu dari generasi sesudah sahabat yang menyimpal dari jalan para sahabat dengan nama atau simbol-simbol yang mereka itu hanya patut disebut khalafi, nisbat kepada khalaf yang datang belakangan. Adapun orang-orang yang teguh di atas manhaj kenabian, maka mereka dinisbatkan kepada salafus salih sehingga mereka disebut sebagai salaf atau salafiyun, dan nisbah kepada mereka adalah salafi. Dan nisbah kepada mereka adalah salafi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lebih lanjut, Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Al-Ajwiba Al-Mufidah pada halaman 103 beliau mengatakan, salafiyah ialah ungkapan untuk menyebut perjalanan di atas manhaj salaf, yaitu manhaj para sahabat, para tabi'in, dan qurun mufaddalah, yaitu generasi yang diutamakan atas generasi yang lain, padahal akidah, pemahaman, dan termasuk suluk. Dan wajib bagi setiap muslim meniti manhaj ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, perhatikan definisi yang disampaikan oleh beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dan yang disampaikan oleh beliau Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Ada sesuatu yang harus dititik kuatkan. Yang pertama, bahwa salafi atau salafiyah nisbat kepada salaf. Itu yang pertama. Salafi atau salafiyah adalah nisbat kepada salaf. Ini yang dimaksudkan pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ketika menyebut akidah salaf, ketika menyebut manhaj salaf, maka yang dimaksudkan adalah nisbat kepada salaf. Kemudian yang kedua, yang harus ditegaskan di sini, bahwa hukum mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Hukum mengikuti manhaj salaf adalah wajib. Kewajiban bagi setiap muslim. Muslim itu yang dimaksudkan ada dua. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan sama saja. Sama-sama wajibnya mengikuti manhaj salaf. Tidak ada ceritanya yang laki-laki itu wajib salafi, tapi yang ibu-ibunya tidak begitu. Nah, tidak demikian. Ketika laki-laki wajib salafi, maka yang ibu-ibu pun juga wajib salafiyah. Salafi karena mudzakkar laki-laki, salafiyah karena ibu-ibu itu mu'anas perempuan. Jadi kewajibannya adalah mencakup laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita melihat definisi yang disampaikan oleh dua syekh tersebut, maka kita akan bisa melihat kesalahpahaman yang ada, yang terkadang muncul dan terkadang dilontarkan kepada kita. Kesalahpahaman tentang memahami apa itu manhaj salaf, apa itu salafi, dan apa itu salafiyah. Jamaluddin bin Furaihan Al-Harithi menimpali perkataan Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dengan mengatakan, jadi menurut keterangan Syekh Salih Fauzan, kata Jamaluddin bin Furaihan Al-Harithi hafizhahullah ta'ala, salafiyah itu bukanlah kelompok dari kelompok-kelompok yang ada. Perhatikan, salafiyah bukan kelompok dari kelompok-kelompok yang ada. Bukan pula partai-partai yang ada. Bukan pula organisasi-organisasi yang ada. Bukan pula yayasan-yayasan yang banyak ada. Bukan ormas-ormas yang ada. Salafiyah bukan itu. Tetapi salafiyah adalah nisbah kepada salafus salih dan meneladani manhaj mereka sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dan dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abdul Zaid tadi. Ada kesalahpahaman yang ini terjadi di banyak tempat dan di banyak umat Nah, saya katakan demikian karena tidak hanya di tempat kita ini, mungkin di tempat kita ini banyak juga dan di luar daerah pun banyak. Sebagian mereka-mereka bahkan yang sudah menisbatkan dirinya kepada salaf pun ternyata kurang memahami masalah apa itu salafi dan apa itu salafiyah. Sehingga bahwa salafiyah atau salafiyah itu diperlakukannya sebagaimana sebuah kelompok, diperlakukan sebagaimana sebuah yayasan, diperlakukan sebagaimana sebuah ormas dan yang lain-lainnya. Artinya ada istilahnya masuk pendaftaran, ada kartu anggota dan semisalnya, ada kemudian syarat-syaratnya dan seterusnya yang harus dipatuhi. Tidak seperti itu salafiyah. Tidak seperti itu salafi. Tetapi salafiyah adalah manhaj, jalan yang dilalui. Bukan yaitu wadah yang kemudian orang yang tidak masuk di wadah itu kemudian dia tidak termasuk, tidak. Karena salafiyah itu tidak ada wadahnya. Salafiyah adalah jalan siapapun bisa melaluinya dan siapapun bisa menteladaninya. Yaitu jalan yang pernah diwariskan oleh para salafus salih, yaitu para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Perhatikan ketika dilontarkan suatu pertanyaan kepada Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu tentang apakah salafiyah itu termasuk kelompok dan apakah menisbatkan diri kepada salafiyah itu adalah hal yang tercela, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, salafiyah adalah firqatun najiyah. Salafiyah adalah firqatun najiyah. Manhaj al-firqah an-najiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Bukan suatu hizib, bukan suatu kelompok yang dinamakan sekarang sebagai kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah atau partai-partai dan yang semisalnya. Sesungguhnya salafiyah adalah suatu jamaah, jamaah yang berjalan di atas sunnah. Jamaah yang berjalan di atas sunnah. Perhatikan perkataan Syekh Shalih bin Fauzan, salafiyah adalah jamaah, jamaah yang berjalan di atas sunnah. Kita jangan terkecoh dengan istilah jamaah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, Abdullah bin Mubarak menyebutkan al-jama'atu ma wafaqal haqqi wa in kunta wahdaka. Wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah sesuatu yang menepati al-haq. Sesuatu yang menepati al-haq. Al-haq itu adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi al-jama'ah bukan harus dibayangkan adalah suatu kelompok. Dalam wadah tertentu tidak. Tetapi al-jama'ah itu mawafakul haqqa wa in kunta wahdaka. Kalaupun kamu seorang diri, sendirian saja. Misalnya terpencil di daerah mana yang kita itu sendirian saja. Satu-satunya orang yang berjalan di atas al-haq, yang berjalan di atas Al-Quran dan sunnah adalah panjenengan sendirian. Fa'antal jama'ah. Maka kamu disebut jama'ah. Maka kamu disebut jama'ah. Jadi jamaah tidak harus itu kelompok-kelompok yang banyak, bukan. Tetapi yang dimaksudkan oleh para ulama adalah jamaah adalah yang sesuai dengan al-haq, yang menepati al-haq. Jadi yang disebut dengan jamaah memang kemungkinan orangnya banyak. Ketika kapan? Ketika yang berjalan di atas manhaj yang hak adalah orang banyak. Memang terkadang terkumpul ketika mereka sedang berkumpul, tetapi bukan berarti bahwa salafiyah adalah kelompok-kelompok, adalah organisasi-organisasi, adalah yayasan-yayasan dan yang semacamnya. Ini hendaknya dipahamkan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan melanjutkan, maka salafiyah adalah jamaah yang berjalan di atas mazhab salaf dan di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan dia bukanlah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok yang muncul sekarang-sekarang ini. Karena sesungguhnya salafiyah adalah jamaah yang terdahulu dari zamannya Rasulullah SAW dan terus berlanjut, terus menerus di atas kebenaran dan nampak hingga hari kiamat sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab. Hadis disebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yatiya hatta taquma sa'ati. Tidak akan henti-hentinya, terus menerus ada, kata Rasulullah SAW. Terus menerus ada. Artinya apa? Tidak akan pernah lenyap. Yaitu manhaj ini, manhaj salaf ini, yaitu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari yaitu syubhat, selamat dari penyimpangan. Kemudian mereka berada di atas manhaj yang hak. Nah, tidak ada gangguan-gangguan yang merasakan mereka menjadi berduka. tidak ada yaitu orang-orang yang menyimpang yang merasa membuat mereka risih, tetapi mereka terus menerus di atas al-haq ini. Mereka terus menerus di atas al-haq ini. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keterangan yang disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan sebagaimana beliau sebutkan hal ini di dalam sebuah kaset yang berjudul At-Tahdzir Minal Bid'ah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula salafiyah itu juga bukan kurun waktu tertentu. Salafiyah bukan masa. Artinya kalau kurun waktu tertentu atau masa itu, dengan berlalunya masa, berlalunya kurun tertentu itu, berarti sudah hilang, tidak ada lagi salafiyah. Dan ini juga banyak disalahpahamkan oleh sebagian kaum muslimin di saat-saat kita hari ini. Ada beberapa waktu yang lalu, yang datang menjumpai saya, dia mengadu karena telah mendapatkan keterangan dari seseorang. Telah mendapatkan keterangan seorang, Ustaz, bagaimana sebenarnya Ustaz? Katanya sekarang salaf itu tidak ada. Katanya salaf itu sekarang tidak ada. Saya katakan kepada saudara kita ini, wahai akhi, perlu belajar banyak sekali kalau antum ingin memahami jawaban dari apa yang disebutkan oleh orang tersebut. Kalau yang dimaksudkan oleh dia itu adalah secara bahasa memang benar. Salaf sekarang tidak ada, kan sudah berlalu, sudah habis, sudah tidak ada yang disebut salaf ada yang sudah berlalu. Adapun yang ada sekarang enggak mungkin disebut salaf kecuali oleh orang-orang yang akan datang. Oleh orang-orang yang akan datang itu benar. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah manhaj salaf itu yang dikatakan tidak ada, maka orang tersebut adalah salah. Orang tersebut adalah keliru. Orang yang menyebutkan seperti itu karena mereka menginginkan supaya tidak ada sebutan salaf dan salafiyah. Supaya tidak ada lagi sebutan salafiyah dan salafiyah yang disebut-sebutkan oleh para ulama itu. Kenapa? Karena kalau disebutkan istilah salaf dan salafiyah, maka banyak hal yang mereka itu merasa berat menerimanya. Banyak hal yang mereka itu merasa berat menerimanya. Sehingga ketika dilontarkan yaitu, ada di antara orang yang mengatakan yaitu Al-Buti dia mengatakan sesungguhnya kata salafiyah itu tidak dimaksudkan kecuali suatu kurun waktu tertentu. Kata salafiyah itu tidak dimaksudkan kecuali suatu kurun tertentu saja. Ini disampaikan kepada Syaikh Saleh Fauzan. Bagaimana Syaikh Saleh Fauzan tentang perkataan Al-Buti yang dia mengatakan bahwa salafiyah itu hanya kurun waktu tertentu saja. Sehingga sudah berlalu di zamannya tabi'ut tabi'in sudah enggak ada lagi setelah itu. Setelah itu sudah enggak ada lagi salafiyah. Kata Syaikh Saleh Fauzan menyebutkan mengomentari perkataan Al-Buti, kami katakan penafsiran bahwasanya salafiyah hanyalah suatu kurun waktu dan bukan jamaah. Kita ingat jamaah adalah ma wafaqal haq, sesuatu yang sesuai dengan al-haq, adalah penafsiran yang gharib, penafsiran yang asing. Kalau istilah kita berarti penafsiran yang nyeleneh dan adalah batil, kata Syaikh Saleh Fauzan. Apakah akan dikatakan bahwa kurun waktu itu adalah salafiyah? Apakah masa, generasi, waktu tertentu, abad tertentu itu adalah salafiyah? Dan tidak ada orang yang mengatakan yang seperti itu. Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari manusia bahwa waktu tertentu, abad tertentu adalah salafiyah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang benar bahwasanya istilah salafiyah ditujukan pada jamaah orang-orang yang beriman, yang hidup di kurun pertama dari masa Islam, yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mereka ini disifati oleh Rasulullah dalam sabdanya, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang sesudah mereka, kemudian yang datang sesudah mereka. Ini adalah sifat bagi suatu jamaah dan bukan sifat bagi suatu kurun waktu tertentu. Ini adalah sifat yang menunjukkan kepada suatu jamaah, bukan waktu. Yang dimaksudkan bukan masanya, bukan waktunya. Ketika Nabi SAW itu menyebut tentang perpecahan umat, beliau mengatakan sesudahnya sifat semua kelompok ini, bahwa semuanya ada di neraka kecuali satu. Dan beliau mensifati satu kelompok yang selamat ini adalah yang mengikuti manhaj salaf, yang berjalan di atas manhaj salaf. Beliau bersabda tentang satu kelompok yang selamat itu, hum adalah al-jama'ah. Mereka ada al-jama'ah. Dalam satu riwayat dikatakan, ma ana alihi wa ashabi. Man kana ala misli ma ana alihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat itu adalah sesuatu. Rasulullah menyebut dengan ma, bukan dengan man, tetapi dengan ma. Padahal pertanyaan para sahabat, dengan man. Dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan dengan ma. Padahal para sahabat menanya dengan man. Apa perbedaan man dengan ma? Kalau man menanyakan siapa orangnya berarti. Tetapi jawaban Rasulullah tidak menyebut orangnya. Karena apa? Karena yang dimaksudkan dengan salafiyah bukan orang-orangnya, tetapi manhajnya, metodenya, jalannya. Sehingga siapapun orangnya yang berada di atas jalan itu, dia itulah itu seorang salafi. Apapun kelompok-kelompok, nama-nama jamaah, yayasan-yayasan, organisasi-organisasi yang dibangun memang untuk mengikuti manhaj salaf ini, maka itulah namanya jamaah salafiyah, organisasi salafi, yaitu yayasan salafiyah, selagi memang dibangun di atas manhaj salaf. Nah, demikian yang dimaksudkan Rasulullah, bukan menyebut siapa-siapanya. Yang salafi itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, tidak. Tetapi disebut manhajnya. Makanya ketika ditanya oleh Rasulullah, oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ya Rasulullah, orang yang selamat itu, satu kelompok yang selamat itu siapa mereka? Seandainya Rasulullah menunggu, wahyu dari langit, ini saya akan disebutkan berjuta-juta manusia disebutkan Rasulullah. Maka akan panjang yaitu hadis itu. Kira-kira para sahabat enggak ada yang hafal. Karena mungkin akan berjuta-juta manusia yang mereka itu berjalan di atas manhaj salaf ini. Nah, tetapi Rasulullah mengatakan ketika ditanya siapa mereka, beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Au man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas suatu manhaj yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Mereka adalah orang yang berada di satu manhaj sebagaimana manhaj yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Ini hendaknya dipahamkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang manhaj, bukan menyebutkan tentang orang-orangnya. Kata Rasulullah jelas bahwa yang dimaksudkan adalah manhaj salaf. Hal ini menunjukkan bahwa di sana ada jamaah salafiyah yang terdahulu dan ada jamaah salafiyah yang datang belakangan. Mereka adalah jamaah salafiyah yang datang belakangan siapa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti manhaj jamaah salafiyah yang terdahulu. Orang-orang yang mengikuti manhaj jamaah salafiyah yang terdahulu, yaitu yang mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in, meskipun datangnya di hari ini, bahkan sampai yaitu hari kiamat, kan Rasulullah menyebutkan seperti itu. Hatta taqumat sa'atu, sampai nanti datangnya hari kiamat sekalipun, selagi orang itu mengikuti manhajnya jamaah salafiyah yang pertama, mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dia disebut dengan salafiyun. Mereka disebut dengan salafiyah pada generasi-generasi yang belakangan. Merekalah para pemilik manhaj ini. Dan dia terus berlanjut hingga hari kiamat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, lan tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taquma sa'atu. Kata Rasulullah, tidak akan pernah henti-hentinya ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa membahayakan mereka. Siapapun yang menelantarkan mereka, tidak ada pula yang bisa hingga tegaknya hari kiamat kelak. Begitu disebutkan oleh Syaikh Fauzan di dalam kitab Sifat Ilahiyah halaman nomor 64 sampai nomor 65. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wa hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, demikian yaitu beberapa definisi, beberapa mafhum, pengertian tentang masalah-masalah yang terkait dengan manhaj salaf. Sehingga dari sini kita bisa sedikit-sedikit yaitu semakin memahami hakikat salafiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita uraikan dari penjabaran tersebut kepada apa yang hendaknya kita pahami sekarang. Kalau ada seseorang yang mengatakan, istilah salafi, misalnya orang itu salafi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang mengatakan ini bahwa si Fulan, bapak Fulan itu salafi, maksudnya bapak yang mengatakan ini menisbatkan si Fulan kepada manhajnya salaf. Menisbatkan si Fulan pada manhajnya salaf. Kalau ada orang yang mengatakan, nah, ibu Fulana atau mbak Fulana itu adalah seorang salafiyah, maksudnya bahwa orang yang mengatakan ini menisbatkan mbak Fulana atau ibu Fulana itu kepada manhaj salaf. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada, kalau demikian maknanya, kira-kira, nah, terpuji apakah tidak terpuji ketika orang disebut kamu atau bapak si Fulan itu adalah salafi? Terpuji apakah tidak terpuji? Terpuji dan sangat terpuji. Bagaimana tidak? Orang dikatakan dinisbatkan kepada para sahabat, dinisbatkan kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Terpuji apakah tidak terpuji? Terpuji. Masya Allah. Begitu pula kalau misalnya kita ditanya, ibu Fulan itu adalah seorang salafiyah, terpuji apakah tidak terpuji? Terpuji. Nah, sangat terpuji. Bagaimana tidak? Karena menisbatkan itu seseorang kepada para salaf. Dan hal yang demikian inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama. Yang banyak dilakukan oleh para ulama merupakan kebanggaan para ulama mengetahui ulama si Fulan adalah seorang salafi. Bangga para ulama menyebutkan bahwa ulama Fulan adalah seorang salafi. Nanti kita akan itu bawakan beberapa perkataan para ulama ketika mereka berbangga menyebutkan istilah salafi kepada para ulama-ulama yang lainnya, kepada para ulama-ulama yang lainnya. Jadi, kemudian yang penting lagi, kapan kita itu mengetahui seseorang itu salafi apakah tidak salafi? Nah, dengan pengertian-pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, kapan, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu salafi apakah tidak salafi? Dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, suluk, adab, akhlak, dan yang lain-lainnya, maka jawabannya dilihat dari apa yang ada pada orang tersebut, bukan dilihat dari namanya orang tersebut. Bukan dilihat dari namanya orang tersebut. Misalnya saya saja jadi contoh, nanti kalau orang lain sakit hati. Saya misalnya. Nah, saya misalnya nama saya Abdul Azim, belakangnya saya beri nama As-Salafi. Nah, saya sendiri tulis begitu. Nah, ini salah. Nah, ini As-Salafi, jangan Al-Qayyami. As-Salafi misalnya. Kemauan saya seperti itu. Tuh. Kalaupun saya menyebut diri saya Abdul Azim As-Salafi misalnya, begitu. Nah, apakah penamaan saya terhadap diri saya seorang salafi itu adalah tepat atau tidak tepat? Nah, tepat atau tidak tepat? Nah, belum tentu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan tepat, kemungkinan juga tidak tepat. Jangan dikatakan tidak tepat. Nah, dikatakan batil. Nah, dikatakan batil. Kemungkinan penamaannya tepat dan kemungkinan penamaan saya terhadap saya salafi adalah batil. Nah, jauh dari tidak tepat, tetapi lebih buruk lagi daripada tidak tepat. Batil penamaan saya. Kapan saatnya? Syaikh Fauzan ditanya tentang masalah ini. Ya Syekh, apakah boleh seseorang menamai dirinya salafi? Nah, dan bagaimana kaidah-kaidah penamaan itu adalah penamaan yang benar? Beliau menguraikan, kata beliau, apabila orang yang disebut salafi hakikatnya memang salafi, manhajnya memang manhaj salafi, dia berakidah tidak mau menerima akidah kecuali bermanhaj salaf. Dia bermuamalah tidak mau menerima muamalah kecuali bermanhaj salaf. Dia beribadah juga demikian mengikuti manhaj salaf, mengikuti ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ahli hadis dan seterusnya, maka labak sabihi. Tidak mengapa. Kenapa tidak? Tidak boleh. Tidak mengapa. Kalau orang itu memang benar-benar di atas manhaj salaf, berarti tepat penamaan tersebut. Walakin idza kana mujarrad da'wan, akan tetapi kata beliau, apabila sekedarnya itu pengaku-ngakuan saja, nah, ditulis di sini Abdul Azim As-Salafi supaya orang tahu, oh saya ini loh salafi, nah, supaya orang tahu bahwa tidak ada salafi di Kediri kecuali Abdul Azim misalnya, seperti itu, padahal akidahnya menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidahnya menyimpang, kemudian misalnya akidah menyimpang misalnya sifat wajib Allahnya 20 saja misalnya, Bagaimana dia dikatakan seorang salafi? Akidahnya menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Menyimpang dari akidahnya para salaf. Nah, kemudian akhlaknya lagi tidak salafi misalnya. Dia itu masya Allah, orang tidak bisa hidup dengan dia kecuali sedih dan sakit hati terus. Karena dia tidak berakhlak, padahal akhlak salaf adalah akhlak yang mulia. Demikian dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini penamaannya mujadid dawamnan la yajuzu an yatasamma bi salafiyati wa ya ala ghairi salafiyati. Tidak boleh seseorang menamai salafi atau salafiyah sementara yang dinamis hakikatnya tidak berada di atas manhaj salaf. Nah, kal asyairah. Seperti orang-orang asyairah, mereka-mereka yang mengatakan dirinya bermadzhab dalam akidah mengikuti madzhab Asy'ariyah, mereka-mereka itu mengatakan nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Asy'ariyah mengatakan nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Asy'ariyah itu dikatakan oleh pengikut-pengikutnya sebagai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syaikhul Fauzan, yang seperti ini tidak boleh. Tidak benar, itu adalah batil. Kenapa? Wahum ala ghairi ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan hakikatnya mereka tidak pada ahlus sunnah wal jamaah. Maka tidak tepat penamaan yang seperti itu. Kenapa kok kemudian orang itu ingin semuanya disebut sebagai salafi? Kenapa semua orang itu ingin disebut sebagai sunni ahlu sunnah wa jamaah? Kullun yadda'i waslan li layla. Walakin layla la tukirru bidaka. Setiap orang itu ingin dikatakan saya punya hubungan erat dengan si Layla yang cantik. Semua kita, semua laki-laki. Nah, karena Layla itu adalah sosok wanita yang paling cantik, yang paling elok, yang paling kaya, yang paling baik dan seterusnya. Maka kulum setiap kita itu ingin yaitu dikatakan, diketahui oleh manusia punya hubungan khusus dengan si Layla yang cantik. Walakin akan tetapi Layla tidak mau mengakui bahwa dia punya hubungan dengannya. Kenapa? Karena tidak ada hakikatnya. Layla menolaknya. Siapa bilang saya kenal dengan si Fulan? Namanya saja baru kenal hari ini. Baru mendengar hari ini. Bagaimana dikatakan dia punya hubungan khusus dengan saya? Nah, Layla tidak mau mengakuinya. Begitu pula kaum muslimin seluruhnya sudah tahu, tidak ada yang tidak tahu. Hadis iftirakul ummah, perpecah belahan umat, tidak ada yang selamat dari umat ini kecuali satu saja. Yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis iftirakul ummah, iftarakatil yahudu ala wahi ala ala iftarakatil yahudu. Iftarakatil yahudu. Bagian dalam hadisnya itu? Ala ihda wa sabi'ina firqatan. Wa iftarakatil nasara ala sintaini wa sabi'ina firqatan. Wa sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sabi'ina firqatan. Kulluha finnari ila wahidah. Wahyal jamaah. Orang-orang Yahudi dahulu itu sudah berpecah belah menjadi 71. Orang-orang Nasrani yang dahulu berpecah belah menjadi 72. Dan umat ini nanti kata Rasulullah akan berpecah belah menjadi 73 kelompok justru. Lebih banyak. Seluruhnya kata Rasulullah akan masuk di dalam neraka kecuali satu. Kaum muslimin semuanya sudah tahu yang ini, sudah tahu. Semuanya nanti akan masuk neraka kecuali satu. Wahyal jamaah, yang mereka itu adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam satu riwayat yang tadi saya sebutkan, Rasul ditanya oleh para sahabatnya, "Qalu wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, "Nah, maka ala misli ma ana ila yauma wa ashabi." Adalah orang yang berada di atas manhaj sebagaimana yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Mereka itu yang selamat. Jadi ketika seluruh kaum muslimin sudah mengetahuinya, tidak ada yang mau dikatakan kamu telah menyimpang sebagaimana kita tidak mau dikatakan kita telah menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah maksudnya. Semua kaum muslimin mengaku saya ahlu sunnah wal jamaah siapapun. Dan ini maklum, karena setiap kaum muslim dia ingin dirinya selamat. Dan ini maklum, kita semuanya ingin masuk surga. Tidak ada kalau ditanya di siapa yang mau masuk neraka yang kemudian angkat tangan, tidak ada. Semua kita berharap masuk surga. Sehingga kaum muslimin semuanya ingin menjadi ahlu sunnah wa jamaah. Tetapi kata para ulama menyebutkan, kullun yadda'i waslan bilayla. Walakin layla la tukirru bidaka. Semua orang bolehlah mengatakan saya ahlu sunnah. Semua orang bolehlah mengatakan saya seorang salafi. Semua orang boleh mengatakan yayasan saya yayasan salafiyah. Semua orang boleh mengatakan pondok saya pondok salafi. Tetapi apalah artinya sebuah nama? Apalah artinya sebuah nama? Nama boleh terkadang memang mencengangkan. Tetapi yang dianggap dan yang diukur bukan namanya tetapi hakikatnya. Tetapi hakikatnya. Sehingga kalau begitu, nah, kalaupun ada misalnya saya nama saya itu seorang salafi, maka tidak tercela seandainya memang hakikatnya memang di atas manhaj salaf. Nah, tetapi kalau tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka tidak patut seseorang menyebut dirinya salafi. Tidak patut seorang menyebut yayasan tertentu salafi, pondok tertentu salafi, selagi dia tidak berada di atas manhaj salaf ini. Poin yang selanjutnya. Kalau seandainya ada orang yang dia tidak pernah mengaku sebagai salafi, tetapi semua orang tahu bagaimana metode beragamanya orang tersebut. Tahu semuanya. Bagaimana berpegang teguhnya dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana berpegang teguh dengan para ulama ahli sunnah wa jamaah. Dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis. Kemudian rujukan-rujukan memahaminya adalah kitab-kitab para ulama salaf. Nah, apakah orang ini patut dikatakan salafi, apakah tidak patut? Jawabannya, patut dikatakan salafi. Meskipun dia tidak menyebut dirinya salafi. Dan saya katakan, seandainya tidak ada manusia satupun yang menyebut orang itu adalah salafi, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu bahwa dia adalah seorang salafi. Allah Azza wa Jalla Maha tahu bahwa dia adalah seorang salafi. Sekalipun manusia tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang salafi. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan yang tadi saya katakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdaka. Jadi salafi itu adalah yang sesuai dengan al-haq, meskipun dia seorang sendiri saja. Tidak ada yang tahu, hanya dia sendiri saja. Dan dia tidak mengaku atau dia tidak pernah menyebut dirinya salafi. Kalau dia berada di atas al-haq, fa antal jama'ah, maka kamu adalah seorang salafi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kemudian tinggallah kita membahas yaitu satu masalah yang terkait dengan masalah yang tidak kita sebutkan ini, yaitu mafhum hisbiyah. Mafhum atau pengertian atau definisi dari hisbiyah. Waktunya tinggal sedikit. Adapun mafhum dari hisbiyah atau makna dari hisbiyah secara bahasa, ada ya nisbah di belakangnya. Seperti salafiyah tadi ada ya nisbah di belakangnya. Kalau salafiyah nisbah kepada salaf, kalau hisbiyah berarti nisbah kepada hizb. Hizbun. Hizbun nisbahnya kepada hizb. Apa itu artinya hizb? Hizb itu? Hizbun itu kalau dilihat dalam kamus artinya adalah kelompok atau kumpulan manusia. Hizb itu artinya adalah kelompok atau kumpulan manusia. Nah, jadi kalau misalnya ada istilah hizbiyah atau hizbi, ada ya nisbahnya, maknanya nisbah kepada kelompok, nisbah kepada kumpulan manusia. Nisbahnya kepada kelompok, nisbahnya kepada kumpulan manusia. Perhatikan, berbeda dengan nisbah kepada manhaj salaf. Kalau misalnya nisbahnya itu kepada kelompok manusia yang baik, nah, nisbahnya kepada kelompok manusia yang baik, mereka-mereka yang berjalan di atas sunnah, orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka itu istiqomah di jalan ketaatan, maka itu baik. Tidak ada yang tercela di situ. Sehingga Allah SWT pernah menyebutkan bahwa ala inna hizballah yumul muflihun. Ketahuilah bahwa hanya hizbullah saja, hanya kelompoknya Allah SWT yang mereka adalah kelompok-kelompok yang akan beruntung. Jadi kenapa Allah SWT menyebut itu sebagai hizb? Nah, karena yang ada di atas hizb itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Orang-orang yang mengikuti al-haq. Sehingga Allah menyebut mereka adalah hizbullah. Hizbnya Allah SWT. Bukan hizbnya kelompok tersebut sendiri. Itu berbeda. Jika kelompok atau hizb itu dijadikan sebagai standar kebenaran dan menjadi dasar dalam menetapkan wala loyalitas seseorang dan barok kebencian dan permusuhan, maka inilah hizbiyah yang dicela oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yang Allah SWT menyebutkan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan atau menjadi beberapa kelompok, di mana tiap-tiap golongan atau kelompok itu, kullu hizbin, setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Mengukur kebenaran diukur dari kelompok tersebut. Sesuatu itu kita terima kalau timbangannya sesuai dengan kelompok kita ini. Sesuatu ini kita tolak karena memang tidak sesuai dengan apa yang ada pada kelompok kita ini. Maka di saat itulah itu menjadi hizbun, menjadi hizbiyah yang dicela oleh Allah SWT dan dicela di dalam Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Muawiyah suatu hari berkata kepada aku, kata Abdul Ibnu Abbas, kalau begitu, apakah kamu berada di atas milahnya Ali radhiyallahu anhu? Maksudnya, apakah kamu, kamu menjadi kelompoknya Ali radhiyallahu anhu? Yang bertanya adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka kata Abdul Ibnu Abbas mengatakan, tidak. Dan aku pun juga tidak berada di atas milahnya Utsman. Dan aku pun tidak berada di atas milahnya Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi aku berada di atas milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pendahulu kita yang saleh, salaf kita yang saleh. Beliau mengingkari hizb-hizb di saat para sahabat yang mengadakan hizb-hizb tersebut. Artinya Abu Muawiyah radhiyallahu anhu, dengan berkatanya kepada Abdullah bin Abbas, ingin yaitu sepertinya mengelompok-kelompokkan bahwa al-haq itu diada pada Ali, al-haq itu pada Utsman, al-haq itu pada yang lainnya. Padahal al-haq itu hanya satu, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh orang mengukur kebenaran kecuali kepada Rasulullah, bukan kepada Ali, bukan kepada Utsman. Begitu yang dimaksudkan. Maka perhatikanlah bagaimana Abdullah bin Abbas membenci hizbiyah, meskipun hizbiyah tersebut disandarkan kepada salah seorang khulafa ar-rasyidin sekalipun, dibencinya. Ini menunjukkan sedemikian bencinya para salafus salih terhadap hizbiyah, kepada kelompok-kelompok apapun yang juga sekarang muncul banyak sekali kelompok-kelompok. Terkadang kaum muslimin terkecoh sehingga mereka mengukur kebenaran diukur dari kelompoknya, bukan dikembalikan kepada Rasulullah dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian nisbat kepada salaf adalah sesuatu yang diwajibkan. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Adapun nisbat kepada hizb adalah sesuatu yang tercela, karena sesungguhnya nisbat kepada hizb hanya akan memecah belah dan juga menimbang kebenaran dengan timbangan yang tidak dibenarkan. Hizb yang ada, membuat orang fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada pemimpinnya, fanatik kepada yaitu asas-asas yang dibangunnya. Padahal, pemimpin, kemudian kelompoknya, namanya, kemudian termasuk yaitu asas-asas yang dibangunkan di atasnya yaitu kelompoknya tersebut, seandainya menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, mana yang didahulukan? Seharusnya didahulukan Allah dan Rasulnya. Tetapi kenyataannya banyak di antara kelompok-kelompok yang ada justru tidak bisa melepaskan hizbiyahnya, tidak bisa melepaskan fanatiknya kepada kelompok, kecuali mereka meninggalkan yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, kemudian dinomorsatukan yaitu kelompok-kelompok tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan nisbat kepada hizbiyah, dan itulah yang dimaksudkan dengan nisbat yang tercela. Adapun intisab atau nisbat kepada salafiyah, tidak ada bid'ahnya sama sekali, tidak ada tercelanya sama sekali. Bagaimana dikatakan nisbat kepada salaf adalah bid'ah? Padahal bid'ah adalah sesat. Apakah nisbat kepada salaf adalah sesat? Tidak ada yang mengatakan yang seperti itu. Bahkan nisbat kepada salaf adalah sesuatu yang terpuji. Kemudian termasuk hal yang harus kita ketahui bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menjadikan nisbat kepada salaf termasuk salah satu syiar-syiar mereka. Syiar-syiar yang mereka besar-besarkan, yang mereka senantiasa banggakan adalah menyebut nisbat kepada salaf atau menyebut nisbat kepada ahli sunnah dan menyebut yaitu nisbat kepada kebenaran. Abu Nu'aim al-Asbahani, beliau mengatakan, di antara syiar ahli sunnah, di antara syiar para ulama salaf adalah ittiba' mereka kepada salafus shalih, dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah dan diada-adakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Para ulama ahli sunnah selalu menjadikan ittiba' kepada salaf ini sebagai suatu keutamaan dan hal yang patut dibanggakan ketika mereka menyebut yaitu orang yaitu ulama-ulama yang lainnya dengan sebutan seorang salafi, seorang sunni dan yang semisal-misalnya. Kita akan lihat beberapa contohnya. Abu Nu'aim al-Asbahani menyebutkan Abu Utsman al-Marrah dalam kitab Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan jalan yang dia tempuh adalah jalan salaf. Jalan yang ditempuh oleh Abu Utsman al-Marrah adalah jalan salaf. Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz ketika menyebut yaitu biografinya Abu Ahmad Al-Hakim Al-Hafidz, beliau mengatakan adalah Abu Ahmad termasuk orang-orang soleh yang teguh di atas sunnah salaf. Ketika menyebut biografi Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi dalam Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan beliau termasuk penyeru kepada sunnah dan asar salaf. Ketika menyebut biografi Al-Hafidz Umar bin Abdul Karim Ar-Ruwaisi dalam Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan beliau mengikuti sirahnya salaf. Ketika menyebut biografi Imam Abdul Wahab Al-Anmati dalam Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan beliau berada di atas jalannya salaf. Ketika menyebut biografi Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani dalam Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan beliau adalah seorang yang solih akidahnya dan berada di atas jalannya salaf. Ketika menyebut biografi Al-Imam Abu Dawud As-Sistani di dalam Siyar A'lami Nubala, beliau mengatakan beliau mengikuti manhaj salaf dan ittiba' kepada sunnah, pasrah kepadanya dan tidak berkubang dalam ilmu kalam. Ketika menyebutkan biografi Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi dalam kitab Siyar A'lami Nubala, beliau mengatakan aku tidaklah mengetahui Ya'qub Al-Fasawi kecuali seorang salafi, kecuali dia adalah seorang salafi. Ketika menyebut biografi Muhammad bin Muhammad Al-Bahrani, beliau berkata dia adalah seorang yang beragama, dia adalah seorang yang baik dan dia seorang salafi. Ketika menyebutkan biografi Al-Imam Ad-Daruqutni, beliau mengatakan dia tidak pernah masuk sama sekali sedikitpun dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam dan ilmu bantah-membantah ilmu jadal. Bahkan dia adalah seorang salafi. Dia adalah seorang salafi. Ketika menyebutkan biografi Abu Thahir As-Silafi, Abu Thahir As-Silafi, nah, beliau mengatakan As-Silafi diambil dari kata As-Salafi, yaitu yang berjalan di atas mazhabnya salaf. Ketika menyebutkan biografi Al-Hafidz Ibnu Shalah, beliau mengatakan dia adalah seorang salafi, seorang yang bagus akidahnya. Abu Sa'ad As-Sam'ani di dalam Tahdzir fi Mu'jamil Kabir ketika menyebut biografi Abu Ali Husain bin Ali Al-Anisi, beliau mengatakan tentangnya beliau menempuh jalan salafus shalih. Beliau menempuh jalan salafus shalih. Demikian ya, beberapa contoh bagaimana para ulama itu menyebutkan yaitu istilah salaf dan salafi sebagai kebanggaan, sebagai kemuliaan dan keutamaan. Maka begitulah bahwa para ulama menampakkan mana salaf ini pada apa yang mereka serukan dalam dakwah-dakwah mereka, baik dalam kitab-kitab mereka maupun dalam apa yang mereka sampaikan yang lainnya. Kemudian bahwa meninggalkan intisab kepada salaf merupakan syiarnya ahli bid'ah. Meninggalkan intisab nisbat kepada salaf merupakan syiarnya ahli bid'ah. Harus dimaklumkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syiar ahli bid'ah adalah tidak mau ittiba' kepada salaf. Syiar ahli bid'ah adalah tidak mau ittiba' kepada salaf. Meninggalkan mandat salaf adalah syiarnya ahli bid'ah. Meninggalkan jalan beragamanya para sahabat adalah syiarnya ahli bid'ah. Bagaimana tidak? Karena orang tidak bisa beragama dengan baik kecuali harus mengikuti beragamanya para sahabat. Harus mengikuti beragamanya para salaf. Oleh karena itulah, apabila seseorang ingin selamat dalam beragama, dia harus nisbat kepada salaf dalam beragama. Apabila dia meninggalkan nisbat kepada salaf, berarti dia adalah ingin terjatuh kepada bid'ah, membuat sesuatu yang baru di dalam beragamanya ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang terakhir, kita percepat karena waktunya sudah habis. Bahwa kelompok-kelompok hizbiyah adalah sangat berbahaya. membuat kelompok-kelompok hizbiyah adalah sangat berbahaya, bahkan tercela dan dicela oleh Islam. Kita akan sebutkan sebagian kecil saja dari bahayanya membuat kelompok-kelompok hizbiyah. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan, bahwa kelompok-kelompok hizbiyah itu memecah belah umat. Memecah belah umat, membuat umat yang ini berpecah belah dengan umat yang lainnya. Umat yang ini bermusuhan dengan yang lainnya, sehingga mencerai-beraikan barisan kaum muslimin dan juga melemahkan kekuatan kaum muslimin. Sehingga adanya kelompok-kelompok hizbiyah memustahilkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk bersatu. Untuk bersatu padu, bukan untuk bercerai-berai, tetapi bersatu padu di atas al-haq. Maknanya bersama-sama meskipun tidak satu kelompok, yaitu berada dalam satu masjid, tetapi bersama-sama yaitu berada di atas al-haq. Sebagaimana makna al-jamaah adalah yang sesuai dengan al-haq. Hal ini sebab antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling berseberangan, bahkan tidak sedikit yang bertolak belakang, bahkan tidak sedikit yang saling bermusuhan. Sementara mengumpulkan sesuatu yang bertolak belakang, mengumpulkan sesuatu yang berseberangan, ada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dilakukan, kecuali kalau sudah bisa api disatukan dengan air, maka akan mungkin menyatukan sesuatu yang berseberangan dan menyatukan sesuatu yang bertolak belakang. Sehingga kelompok-kelompok yang ada dan berbeda-beda tersebut dicela oleh Islam, bahkan tidak termasuk Islam sedikit pun. Allah SWT berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Tidak ada tanggung jawabmu sedikit pun, wahai Muhammad, kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah seserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu pernah mereka perbuat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, ketahuilah bahwa Allah SWT memberitahukan kepada para ulama Rabbaniyun, memberitahukan kepada para anbiya wal mursalin, memberitahukan kepada para pengikut Nabi dan para Rasul, agar mereka menetapkan apa akidah anda ketika anda sudah mentok, tidak lagi bisa yaitu berurusan dengan orang-orang yang menyimpang. Ketika para Nabi dan Rasul, mereka berdakwah mendakwakan kalimat Tauhid, mereka ditantang sana sini. Ketika mendakwakan sunnah, mereka ditantang di sana sini. Maka perlu, dan bahkan Allah SWT yang memerintahkan, beritahukan kepada mereka sesungguhnya apa keyakinan anda. Sebutkan kepada mereka sesungguhnya apa yang kita pegangi sebagai akidah kita ini. Maka Allah SWT menyebutkan, "Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Kalau seandainya umat itu sudah berpaling, kalau umat itu tidak lagi mau ikut, nah, faqulu ashhadu, maka ucapkan kepada mereka, "Ishhadu," kalau begitu persaksikan. Persaksikan bahwa kami ini adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, tidak seperti kalian. Supaya ada perbedaan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang mana yang berada di atas manhaj yang menyimpang, yang mana yang berada di atas manhaj yang sahih. Yang lurus dan yang bengkok. Disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang lainnya, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang dia berdakwah, menyuruh orang untuk kembali kepada Allah. Umat diseru, diajak kembali kepada sunnah, diajak kembali tiba kepada sunnahnya Rasulullah. Nah, kemudian mengerjakan amal yang solih, bukan amal-amal yang dibuat-buatnya. Nah, kemudian dia mengatakan ketika umat tidak mau mengikutinya, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT, bukan orang-orang yang seperti kalian." Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian kita persingkat pembahasan ini dan saya akhiri pembahasan ini. Mudah-mudahan mukaddimah tentang beberapa mafhum dan pengertian yang sudah kita sampaikan tentang masalah salafiyah dan salafi, dan juga hizbiyah dan hizbi, yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Dan insyaallah taala materi yang selanjutnya kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz tentang bagaimana dan apa sesungguhnya sesuatu yang membedakan antara dakwah salafiyah dan dakwah hizbiyah. Mana sesungguhnya yang salafi, mana yang hizbi, mana yang salafiyah, mana yang dia hizbiyah, adalah masalah yang sangat penting. Karena pada masa kita sekarang ini sudah begitu rancunya pemahaman itu kaum muslimin membedakan mana yang hizbi, mana yang salafi, mana yang hizbiyah, mana yang salafiyah. Sudah rumit sehingga perlu ada keterangan-keterangan sesungguhnya apa saja yang bisa kita ketahui dengannya kita bisa mengetahui yang mana yang salafi, yang mana yang hizbi, yang mana yang salafiyah, yang mana yang hizbiyah. Mudah-mudahan mukadimah yang saya sebutkan ini akan bisa yaitu mengaitkan antara kajian yang baru saya sampaikan dengan kajian yang insyaallah akan dilanjutkan mulai jam ini sampai nanti jam 11 atau dan seterusnya oleh beliau Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Arifatul Ulum bin Ahmad Saifullah. Maka waktu saya berikan kepada beliau dan saya berpamitan kepada majlis yang hadir di sini karena ada kepentingan dan ada hajat dan ada yaitu acara di tempat yang lainnya, saya akan meninggalkan majlis saat ini juga. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya serahkan kepada beliau, panitia qaddal masykur.